Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah. Fa inna khairal haditsi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin di mana saja berada, sahabat Hang di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita tentang syarah usul salasah. Dalam pelajaran yang telah lalu kita sedang membahas tentang tiga landasan pokok yang merupakan pokok kebahagiaan bagi seorang mukmin, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Pada kitab ini ada dua mukadimah sebelumnya, yaitu diantaranya mu'alif menyebutkan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib atas kita untuk mengetahui empat masalah, yaitu al-ilmu, al-amalu bihi, wa da'watu ilaihi, wa sabru alal adab. Dan saya telah menjelaskannya, poin-poin itu dalam jelasnya yang telah lalu. Sekarang kita akan menyempurnakan apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Qala waddalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin ila alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabri. Wa qala asy-Syafi'i lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surati laqafathum. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal-amali fa'lam annahu la ilaha illallah. Mu'alif rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan empat perkara yang wajib diketahui oleh seorang mukmin dan diamalkan oleh seorang mukmin, maka beliau menyebutkan dalil terhadap apa yang dia katakan. Di sini ada beberapa faedah sebagaimana saya telah menyampaikan dalam mukadimah dulu, yaitu tentang ciri khas ahli sunnah apabila dia mengatakan satu perkataan ataupun dia berkata tentang perkara agama, maka ia senantiasa berdalil dengan dalil dari Quran ataupun dalil dari sunnah. Sebab kita ketahui al-ilmu maqama ala dalil, sebab ilmu yang hak adalah yang dibangun di atas dalil. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa wajib atas seorang mukmin untuk mengetahui empat perkara, al-ilmu, wal-amalu bihi, wa da'watu ilaihi, wa sabru alal adafi, maka beliau berdalil dengan ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu juga beliau mengungkapkan dua perkataan para ulama. Satu perkataan Imam Syafi'i, yaitu yang berbunyi lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi la hadhihi surata laqafathum. Qala al-Imam al-Bukhari Babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Maka beliau rahimahullahu taala telah beliau mengungkapkan perkara yang sangat penting tadi, maka beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran, kemudian perkataan para ulama, menukil ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan menukil ucapan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengambil silsilah ilmu dari para ulama sebelumnya. Dalam arti pendalilan dengan ayat ini kepada apa yang dia katakan, sesungguhnya telah ada ulama sebelumnya yang mendahului, yaitu diambil dari perkataan Imam Syafi'i dan diambil dari perkataan Imam Bukhari. Dan di sini juga memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa thalibul ilmi, seorang pencari ilmu, seorang thalibul ilmi, hendaklah ia memiliki silsilah di dalam agamanya, bahwa apa yang dikatakan telah dikatakan oleh ulama sebelumnya. Tidak boleh mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak pernah dikatakan oleh pendahulu umat ini. Ini faedah yang sangat penting. Wa dalilu qawluhu ta'ala, yang dimaksud dan dalil terhadap apa yang telah dijelaskannya, yaitu tentang kewajiban untuk mengetahui empat perkara, adalah firman Allah Ta'ala, itu surat yang ke-113. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia lafi husrin, benar-benar dalam keadaan rugi, benar-benar akan rugi. Ilal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan dia beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri, dan dia saling menasehati di dalam hak dan saling menasehati dalam kesabaran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan surat ini adalah sangat agung. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujan ala khalqihi ila hadhihi surata la kafathum." Tetapi sekedar untuk mengingatkan bahwa di sini ada riwayat lain dari Imam Syafi'i dengan ungkapan lain. Jadi ada riwayat lain dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan ungkapan lain. Itu di antaranya adalah lau fakkarun nasu kulluhum fi hadhihi surata fi hadhihi surati afwan lakafathum. Lawasi'athum. Dalam riwayat yang lain dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengungkapkan dengan ungkapan lau tadabbara aw lau fakkara an-nasu kulluhum fi hadhihi surah. Jadi kalaulah manusia bertadabur dan bertafakur semuanya tentang apa yang ada dalam surat ini, maka akan cukup bagi mereka. Maka akan cukup bagi mereka. Ya. Dan riwayat ini lebih kuat ketimbang riwayat yang tadi. Jadi riwayat ungkapan yang tadi, yaitu dengan ungkapan lau ma'angzalallah. Dengan riwayat dari Imam Syafi'i lau tadabbaro aw lau fakkaro, maka ini kalau ditinjau dari dua sisi, maka riwayat ini lebih kuat ketimbang kalimat lau ma'angzalallah. Pertama, dari sisi riwayat, dari sisi sanad sampai kepada Imam Syafi'i, bahwa riwayat yang kedua lebih kuat timbang riwayat yang pertama. Yang kedua ditinjau dari segi makna, ditinjau dari segi makna bahwa ungkapan yang kedua ya, itu adalah lebih tepat hakikat maknanya ketimbang dari makna yang pertama, kalimat yang pertama. Karena dalam ungkapan yang kedua seolah-olah tidak akan timbul iskal, kesulitan ataupun pemahaman yang dianggap keliru dari ungkapan yang kedua ini. Yaitu apa? Kalaulah kita berpikir dan bertadabur dan bertafakur tentang apa yang ada dalam surat Al-Asr ya, yaitu tentang jalan keselamatan bagi seseorang dan jalan keselamatan bagi seorang mukmin, maka itu tidak akan lepas dari empat poin ini. Tidak akan lepas dari empat perkara ini, yang ini adalah merupakan umdatus sa'adah. Ini adalah merupakan pokok keselamatan, yaitu al-imanu wal-amalu soleh wal-nasihatu ala sabri wal-nasihatu ala lahak wal-nasihatu bilhak. Dimana mencakup poin yang sangat penting, yaitu iman, kemudian amal soleh, kemudian nasihat kepada hak, kemudian nasihat di atas kesabaran. Yang mana apabila seseorang itu berkumpul empat perkara ini, maka dia akan selamat sebagaimana kita akan jelaskan nanti secara singkat. Tetapi dalam ungkapan yang pertama, lauma anzalallah. Jadi seolah-olah di sini bahwa apa? Dipahami ya kalau sekilas, walaupun itu Imam Syafi'i tidak dimaksudkan begitu, walaupun dengan makna yang pertama. Ya. Jadi artinya seolah-olah ya, cukup dengan surat ini. Cukup dengan surat ini. Tetapi para ulama mengatakan wa muradu al-Imam Syafi'i anna hadhihi surah kafiyah lil khalqi fil hasi ala tamassuki bidinil Islam wal iman wal amali salih wa da'watu ilallah wa sabri ala dhalik wa laysa muraduhu anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah. Yaitu dikatakan bahwa surat ini adalah cukup untuk makhluk sebagai motivasi untuk berpegang teguh kepada agama Allah, itu dengan beriman, dengan amal soleh, dengan berdakwah kepada Allah dan sabar. Dan bukan yang dimaksud dengan surat ini bahwa cukup bagi makhluk ya, kepada untuk seluruh syariat. Artinya apa? Bahwa kalau tidak diturunkan syariat yang lain maka cukup dengan surat ini. Tidak begitu. Sebab tentunya awamir wa nawahi ya, perintah dan larangan ada di dalam surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain. Tetapi dari sisi bahwa sebagai motivasi untuk sampai kepada poin 4 ini yang merupakan umdatus sa'adah, maka ayat ini adalah cukup ataupun surat ini adalah cukup. Jadi surat ini adalah cukup. Kemudian Imam Bukhari, apa Imam Ahmad bin Abdul Wahab berdalil dengan ucapan Imam Bukhari, babul qawli babul ilmi qabla al-qawli wal amal fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah ini tentang ayat ini. Qala wal asri, wawunya di sini adalah wawulil qasam. Wawu di sini adalah wawulil qasam. Nah, sekarang al asru apa yang dimaksud dengan asr? Demi masa, demi waktu. Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan al asru. Ada yang mengatakan al asru adalah az-zamanu kulluh. Jadi waktu semuanya. Ya. Ini ad-dahru kulluh, yaitu waktu semuanya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-asr, ya, al-asr, maka yang dimaksud di sini adalah ya, miqdaru hayatil insan. Yang dimaksud di sini adalah ukuran dari hidupnya seseorang ya. Ya, dari masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, di masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya di sini adalah bagian wal asr. Al asru yakni waktul asr, waktu asar. Dan ini yang berkaitan dengan kita ketahui salat wusta. Salat wusta ya. Dan makna-makna ini wallahu alam ya, tidak tidak apa, tidak kita akan apa persulit dari seluruh makna ini adalah merupakan makna yang dimaksud di sini. Jadi yang dimaksud di sini al-ashl adalah mudatul umri. Yani mudatul umri rajul. Umudatu hayatihi, yaitu ukuran umur seseorang dan hidupnya seseorang. Ya. Dan seluruh makna ini benar. Dan seluruh makna ini apa? Benar. Demi masa. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, ya. Dan Allah Ta'ala Maha berkuasa, ya. Dengan semua itu, hanya saja bagi makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Jadi tidak boleh bersumpah dengan apa? Dengan makhluk, ya. Ini adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala terdemi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Dia dalam keadaan rugi. Dan kita ketahui ya bahwa manusia diberikan oleh Allah Ta'ala waktu. Dan waktu ini adalah merupakan ujian bagi manusia. Dan hidup dan mati ini adalah merupakan ujian bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Yaitu siapa yang baik, siapa yang paling baik amalnya. Maka di dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa seolah-olah mengatakan sumber kerugian seseorang adalah waktu yang diberikannya, berkaitan dengan waktu yang diberikannya. Yang dimaksud ketika Allah Ta'ala memberikan waktu kepada manusia, ketika memberikan masa hidup kepada manusia, maka waktu ini menjadi sebabnya ruginya seseorang. Bagaimana bisa begini? Maka dari waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sebab surat yang sebelumnya juga berkaitan dengan at-takasur, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang mengumpulkan apa? Harta, yang mengumpulkan dunia. Maka di dalam dua surat ini berdekatan, seolah-olah mengatakan kepada kita bahwa manusia rugi, manusia ini celaka, dengan sebab ketika manusia itu diberi nikmat, dengan sebab ketika manusia itu diberi waktu dan diberikan perangkat-perangkat dari pendengaran, penglihatan, hati, lalu mereka tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikannya, atas waktu yang diberikannya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat yang setelahnya adanya pengecualian orang yang tidak akan rugi, orang yang akan diselamatkan dari kerugian ini, orang yang akan dikeluarkan dari kerugian ini, orang-orang yang akan diselamatkan dari kerugian ini, orang-orang yang akan diselamatkan dari kesengsaraan. Itu disebutkan dalam kalimat ini adalah tiga hal, atau disebutkan empat hal, sebab satu hal adalah konsekuensi dan hakikat yang satu, itu iman. Ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia ini semuanya rugi. Manusia ini adalah semuanya sengsara, kecuali orang yang berusaha untuk melepaskan dirinya dari kerugian ini. Dengan apa? Bittisafihi bihadihi sifatil arba. Itu dengan cara dia mensifatinya dengan empat sifat ini. Al-imanu wal-amalu salih wa tawasaw bis sabri. wa tawassaw bil haqqi. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling mewasiati dengan hak dan saling mewasiati atas kesabaran, maka mereka akan selamat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjelaskan dalam banyak ayat bahwa orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang dia beriman beramal soleh. Qala Allah Ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Qala Allah Ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ila akhir ayat. Ila akhir ayat. Yang tadi adalah semuanya sampai akhir ayat. Mula kalian aku tunjukkan kepada perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih, itu kalian beriman kepada Allah dan yaumul akhir dan berjihad di jalan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Maka ini adalah konsekuensi yang disebutkan di dalam ayat ini. Maka dinyatakan di dalam ayat ini bahwa manusia ketika keluar dari bumi ini dan dia berpindah kepada alam yang lain, yang kita akan alami adalah alam barzakhia, alam barzah, alam kubri, alam kubur. Kemudian kita akan bertemu dengan hakikat kehidupan yang abadi, itu kehidupan yaumul qiyamah. Maka Allah telah mengatakan seluruh manusia setelah keluar dari muka bumi ini, mereka semuanya akan rugi. Dan dengan waktu yang mereka dapatkan, mereka akan rugi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika ia diberikan waktu, bagi orang-orang yang ketika dia diberikan masa hidup, bagi orang-orang yang ketika mereka mendapatkan rezeki dari Allah, lalu mereka tidak menggunakan waktu tersebut, tidak menggunakan harta tersebut, tidak bisa menggunakan rizki tersebut sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Ta'ala, menegakkan keimanan, menegakkan amal soleh, saling menasehati di dalam hak dan saling menasehati dalam kesabaran. Dan kalau kita teliti dengan seksama terhadap surat ini, maka kita memahami bahwa umwatus sa'adah yarji ila hadil umuri arba'an. Adapun kalau kita meneliti dengan seksama, maka sesungguhnya pokok kebahagiaan, sumber kebahagiaan, inti kebahagiaan adalah kembali kepada empat poin ini. Kembali kepada tiga poin apabila yang satu ini adalah di satu poin, yang dua poin ini disatukan, yaitu al-iman wal-amalu soleh. Karena menurut ahli sunnah adalah amal soleh adalah merupakan bagian daripada iman, dan iman adalah mencakup amal soleh. Sebagaimana kita mengetahui al-imanu qaulun wa amalun yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Al-imanu at-tasdiku bil qalbi wal iqrarun bil lisani wal amalu bil jawari. Qala ulama'una al-imanu khamsununat, tasdiqun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi isyani rahman. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan mencakup qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati adalah yang dimaksud adalah tasdiquhu wal yaqin. Tasdik dan yakin. Qaulul lisan at-talafudu bi syahadatain, yaitu melafadzkan kalimat syahadatain. Dan amal mencakup amalul qalbi ka ikhlas wal mahabbati wal khaufi war raja, seperti ikhlas, mahabbah, cinta, pengharapan. Amalul lisan, amal lisan setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan, yaitu apa? Fadzikri wa tahlili wa tahmid, seperti zikir, tahmid, tahlil, dan amal jawari seperti sholat, saum dan sebagainya. Ia bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Wal amal inda ahli sunnah minal iman. Amal menurut ahli sunnah adalah merupakan iman. Dan Allah Ta'ala telah menamakan amal dengan iman. Kama sabata fi qawlihi ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Ta'ala akan menyia-nyiakan iman kalian. Dan ijma para ulama mufassir yang dimaksud ini adalah salat kalian ketika kalian menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Maka amal adalah merupakan bagian dari iman. Dan tentunya dalam ayat ini wawu bukan lil mughayyara, di mana iman adalah apa, amal adalah bukan iman. Tetapi kita mengetahui banyak di dalam istilah bahasa Arab dan redaksi Al-Quran ataupun Sunnah adanya apa? Atful khas alal an. Yani atful khasi alal an. Di mana iman tentunya adalah mencakup amal soleh. Sedangkan disebutkan amal soleh di sini, maka ini dalam bab mengatapkan yang khusus kepada yang umum. Li'anal amala juz'un minal iman, karena amal adalah merupakan bagian dari iman. Dan kita paham bahwa iman tidak sah dengan tanpa amal. Walidzalika qala Sufyan ats-Tsauri, la yasihu qaulun illa bi'amalin, wa la yasihu qaulun wa 'amalun illa bi niyyatin, wa la yasihu qaulun wa 'amalun wa niyyatun illa bisunnatin. Tidak sah ucapan kecuali dengan amal, tidak sah ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat, dan tidak sah ucapan dan amal dan niat kecuali dengan sesuai dengan sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka orang yang akan selamat dari kerugian dengan waktu yang diberikannya, kecuali yang ia itu beriman kepada Allah dan menyempurnakan keimanannya, dan dia beramal saleh. Sebab ia adalah merupakan ulwatus sa'adah. Ia adalah merupakan pokok dari kebahagiaan. Inti dari kebahagiaan. Pokok dari kebahagiaan. Di pokok dari kebahagiaan. Inti dari kebahagiaan adalah iman. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat juga mengancam kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang munafik. Itu orang-orang yang tidak mengamalkan keimanannya dan tidak menyempurnakan keimanannya, yang mereka adalah meninggalkan keimanan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berada dalam jurang kerugian. Mereka adalah berada dalam kerugian. Jadi mereka senantiasa rugi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam banyak ayat, yaitu dikatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah kalian aku tunjukkan kepada perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Apa yang dikatakannya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'adzim. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahwa yang selamat dari adab yang pedih, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Maka iman dan amal, amal soleh. Beriman dengan amal soleh. Ya. Sebab di sini dikatakan bahwa atab di sini adalah bukan lil mughayyarah, tetapi atab di sini adalah berkaitan dengan apa? Mengatapkan yang khusus kepada yang umum. Ini kepada yang umum. Dan dalam ayat ini justru menguatkan bahwasanya iman tidak sah kecuali adanya amal. Jadi iman tidak sah kecuali adanya apa? Kecuali adanya amal. Adapun Allah telah menjelaskan wal amalu salih, yani wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, di mana Allah Taala mengatakan wa amilus salihat, wa amilus salihat, itu mengatakan al amalu salih. Sebab di sini tentunya amal itu dikatakan salihun, jadi amal itu dinamakan amal salih, yaitu apabila dibangun di atas dua syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah, di mana amal itu dinamakan amal soleh apabila sesuai dengan sunnah dan didasari dengan ikhlas. Setiap amal yang hilang salah satu syaratnya maka tidak dinamakan soleh. Jadi setiap amal yang tidak dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah maka tidak dikatakan soleh, tetapi toleh. Tetapi apa? Tetapi toleh artinya amal yang tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Maka dalam ayat tadi dikatakan waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Qala mufassirun ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Artinya sesuai dengan apa? Dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Adapun poin yang ketiga ataupun poin yang kedua, kalau kita mengatakan tadi iman dan amal soleh disatukan, wa tawassaw bil haqqi, maka di sini dikatakan wa min usuli sa'adah iqamatun nasihah an-nusu bainal muslimin an-nusu fima bainana. Wah, di antara pokok kebahagiaan, inti kebahagiaan, di mana satu dengan yang lainnya adalah saling menasihatkan dan saling mewasiatkan tentang keimanan. Sebagaimana bapak kita dan pendahulu kita telah mewasiatkan hal ini. Lihatlah bapak kita dan pendahulu kita Ibrahim alaihissalam dan Yakub alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Wawasa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ya baniya inna Allah astafalakumu din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sungguh Ibrahim telah mewasiatkan biha, yaitu dengan Islam, dan otomatis adalah iman. Demikian Yakub kepada anaknya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih bagi kamu agama Islam, maka janganlah kamu mati kecuali berada di atas Islam. Wa qala Allah Ta'ala an kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka tidak akan terjadi kebahagiaan bagi kita semua kecuali apabila di antara kita mukmin dengan mukmin satu dengan yang lainnya adalah mewasiatkan kebaikan, mewasiatkan dengan hak. Bagaimanakah kita mewasiatkan hak ini? Adalah bi iqamatil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, yaitu dengan cara kita adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dengan cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tentunya kita mengetahui apabila kemungkaran ini tidak diingkari, apabila manusia dibiarkan tidak diajak dalam kebaikan, maka kebaikan ini tidak akan tegak dan jalan keselamatan ini sulit untuk kita dapatkan, dan kita tidak akan bisa terhindar dari setiap keburukan dan fitnah yang ada di depan kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya. Dan kita lihat Nabi Yakub alaihi salam ketika mendekati sakaratul maut berwasiat kepada anaknya. Maka andalah seorang bapak, seorang ibu mewasiatkan kepada anaknya kebaikan, mewasiatkan kepada anaknya hak. Dan wasiat kepada anak ini adalah tidak semata-mata ketika anak kita adalah sebelum menikah. Maka lihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memperhatikan Fatimah dan masih memberikan wasiat kepada Fatimah dan pelajaran kepada Fatimah walaupun telah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan nasihat satu dengan yang lainnya, maka ini adalah merupakan pokok agama. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adinu nasiha, agama ini adalah nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan wasiat dan memberikan nasihat. Seperti dalam hadis Irbad Ibn Sariyah, wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan hasanah wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Qala usikum bitaqwallahi azza wajal wasami wa ta'ah wa in ta'mar 'alaikum addum habasiyun. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafi ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum qasratu salim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtawsu bin nisa'i khaira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam halakal mutanati'un, halakal mutanati'un ila akhirih. Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, nasihat berpegang teguh kepada sunnah, nasihat untuk berhati-hati dari bid'ah, nasihat untuk mencukupkan dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, nasihat agar tidak boleh berlebih-lebihan di dalam agama ini, nasihat. Dan nasihat ini adalah sumber kebahagiaan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengatakan unsur akhaka zaliman aw madduma. Tolong orang yang didolimi dan tolong orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang berbuat zalim kita tolong. Dan orang yang didolimi pun kita tolong. Kalau kita menolong orang yang didolimi, ya kita tolong. Gampang. Tapi bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim? Tahanlah, halangilah dari kedolimannya. Nasihatilah dia agar dia tidak melakukan kedoliman. Maka nasihat ini adalah sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber di mana seseorang itu tidak akan rugi. Di mana wasiat ini jelas wasiat kepada iman, wasiat kepada amal soleh, wasiat kepada jihad, wasiat untuk akhlak mulia, wasiat dan seterusnya, dan wasiat yang lain kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di sini wa tawassau bis sabri, dan wasiat kepada kesabaran. Nah, kalau kita mengungkap kenapa Allah taala mengkhususkan wasiat setelah wasiat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan berdakwah kepada Allah taala, lalu setelah itu ada perintah untuk berwasiat di atas kesabaran. Karena tabiatnya orang yang berpegang teguh di atas kebenaran ini akan mendapatkan ma'uqatal hayah, bahwa dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup. Yang mana kita mengetahui di dalam hadis bahwa surga dihiasi dengan apa yang kita benci, sedangkan neraka dihiasi dengan apa yang kita inginkan. Maka tentunya di sini diperlukan untuk apa? Mujahadah. Untuk bersungguh-sungguh. Mujahadatun nafs. As-sabru 'ala syahwat. As-sabru 'ala al-hawa. Yang dimaksud adalah sabar di dalam menghadapi syahwat. Sabar di dalam menghadapi hawa nafsu. Dan manakala perjalanan di atas hak ini adalah sulit, terutama di akhir zaman, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan qal qabidina alal jamar, bahwa orang yang berpegang teguh di atas kebenaran di akhir hayat adalah bagaikan orang yang berpegang, bagaikan orang yang sedang memegang bara api. Kemudian semakin sini, semakin jauh dari cahaya kenabian, maka semakin banyak orang yang menyimpang, semakin banyak orang yang buruk, semakin besar fitnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fitnah yang akan menimpa kepada umat ini, yamuju kama yamujul bahar. Dia adalah bagaikan gerombang lautan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan bagaikan apa? Yaitu jalinan tikar. Artinya apa? Di mana kalau kita lihat tikar tersusun, ya. Dan kalau dihamparkan tikar tersebut, kemudian digambarkan bagaikan turunnya hujan. Artinya hujan yang lebat. Yang dimaksud bahwasanya apa? Fitnah ini akan datang bertubi-tubi dan akan datang silih berganti. Jadi akan datang dengan silih berganti. Dan Allah Ta'ala telah menyatakan dalam ayat yang lain juga, "Tumakana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Dan tentunya dua poin ini, jadi dua poin setelahnya, yaitu an-nasiha ala sabri, nasiha alal haq, maka ini adalah merupakan fondasi istiqomah. Pokoknya istiqomah. Artinya begini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Allah Ta'ala, sebuah lingkungan masyarakat dan setiap individu muslim tidak akan istiqomah dan tidak akan tegak di atas kebenaran, tidak akan tegak dan istiqomah di atas iman dan amal soleh apabila tidak ditegakkan dua poin berikutnya. Apabila tidak ada dua poin berikutnya, yang dimaksud bahwa ahlul haq, ahlul khair, apabila tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan saling mewasiati di dalam hak, maka mereka tidak akan istiqomah dan tidak akan tegak. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran perumpamaan orang-orang yang mereka menegakkan kebenaran adalah seperti orang yang diseru ataupun seorang yang diundi, sekelompok orang yang diundi ke sebuah perahu atau sebuah kapal. Sebagian mereka ada yang di atas, sebagian mereka yang ada di bawah. Lalu orang yang di bawah berkata, supaya tidak mengambil air ke atas, maka dibolongi perahu ini. Maka apabila orang yang di atas berkata, ya, dia membolongi perahu kan bukan pada bagian kita, jadi bawah. Maka apabila yang di atas terdiam, maka yang di bawah itu adalah melakukan kemungkaran, yaitu membolongi perahunya, maka yang di bawah akan tenggelam dan di atas pun akan tenggelam. Maksudnya akan terpengaruh dan terkena fitnah kemaksiatan tersebut dan kerusakan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anuhlika wa fina salihun na'am min kasratil habas." Apakah kami akan dibinasakan sedangkan di antara kami ada orang-orang soleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, apabila semakin banyak orang yang buruknya, semakin tersebar orang yang buruk." Maka kebaikan dan keimanan dan amal soleh tidak akan tegak kecuali ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati dengan hak. Inkaril munkar wal amru bil ma'ruf, mengingkari kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf. Maka istiqomah di atas jalan yang lurus salah satunya adalah tidak tegak kecuali dengan mewasiatkan kebaikan. Demikian juga ahlul khair, ahlul iman, dia juga tidak akan tegak di atas keimanannya dan tidak akan tangguh di atas keimanannya apabila ia tidak memiliki kesabaran. Ia tidak memiliki kesabaran. Sebab telah dinyatakan dengan tabiatnya ahlul haq itu sedikit. Jadi ahlul haq itu apa? Sedikit. Dan telah dijadikan musuh-musuh bagi ahlul haq ini dalam setiap masa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan kepada setiap rasul musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia, satu dengan yang lainnya, ia akan saling saling membisikkan keburukan, dan akan dijadikan adawah, akan dijadikan perselisihan, persengketaan antara al-haq dengan ahlul batil. Selamanya akan berperang antara al-haq dengan ahlul batil, dan mereka akan membuat rekayasa-rekayasa dan mereka akan menyakiti dan menyiksa orang-orang yang beriman." Maka ahlul haq itu tidak akan mungkin tegak di atas keimanan dan amal soleh apabila dia tidak memiliki kesabaran. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama, "As-sabru fil iman kamanzilati ra'si fil jasadi." iman, apa sobat dalam iman adalah bagaikan kedudukan kepala dalam jasad. Nah, maka dengan itu Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah manusia mentadaburi surah ini, maka cukup bagi mereka untuk memberikan motivasi agar berpegang teguh dengan empat poin ini, agar dia komitmen kepada empat poin ini. Sebab apabila dia keluar dari empat poin ini dan meninggalkan empat poin ini, maka akan masuk kepada apa yang disebutkan Allah Ta'ala, ya rugi, wal asri innal insana lafi khusr, wal asri innal insana lafi khusr. Adapun setelah itu al-imam Syekh Muhammad bin Abdullah Ibrahimahullah Ta'ala mengatakan, lalu Imam Bukhari mengatakan, qala al-imam Bukhari, babul qawli, apuan, babul ilmi qabla al-qawli, bab ilmu adalah sebelum berkata dan sebelum beramal. Fatala qawlu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka al-imam Syekh Muhammad bin Abdullah Ibrahimahullah Ta'ala menutup dalam bagian yang pertama ini dengan ucapan Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala, yang kembali kepada poin yang pertama, bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan sampai kepada iman yang benar dan tidak akan sampai kepada amal soleh kecuali apabila dia melandasi keimanannya, melandasi amalnya dengan ilmu. Oleh sebab itu lihatlah kepada surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Maka ilmu sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan wastaghfir lidzanbik, maka ini menunjukkan bahwa ilmu sebelum beramal. Fal ilmu syartun li sihatil qawli wal amal. Maka ilmu adalah merupakan syarat sahnya ucapan dan syarat amal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat Imam Bukhari pun ini sebagai dalil kepada apa yang tadi dikatakan, bahwa manusia ini akan celaka, akan rugi, kecuali yang beramal dengan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sebab orang-orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari azabnya, maka dinyatakan dalam surat yang pertama, ghairul maghdub waladhdallin. Mal huwal maghdub? Al-maghdub adalah Yahud, orang-orang Yahudi, yaitu yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Adapun adhdallun, mereka adalah orang-orang Nasara, digambarkan adalah orang-orang yang dia beramal tetapi dengan tanpa ilmu. Faman jama'a bainahuma, maka barang siapa yang mengumpulkan dua perkara, maka ia akan selamat keluar dari apa yang dikatakan Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr, celaka demi waktu, sungguhnya manusia dalam keadaan celaka. Maka barang siapa yang ia mencari ilmu agama dan melandasi agamanya dengan ilmu, melandasi imannya dengan ilmu, melandasi amal solehnya dengan ilmu, melandasi amal ibadahnya adalah dengan ilmu, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang dia mencari ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka dia akan celaka, akan selamat, maaf. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang mencari ilmu tidak bertujuan untuk membebaskan dirinya dari kebodohan dan untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka kita lihat bahwa Allah Ta'ala telah mengatakan, kaburu maktan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Gimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan rugi, kaburu maktan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Jadi celaka seseorang yang mengatakan di sisi Allah Ta'ala lalu ia tidak melakukannya. Artinya dia berkata tapi tidak melakukannya. Hadirin waktu iman, sahabat hang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama dari kitab Usulus Salasah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Hal, dimanapun antum berada, sekarang insyaallah kita akan memberikan kesempatan bagi antum semua untuk bisa bertanya pada ini Ustaz, ada pertanyaan pertama Ustaz ya. Dari Abu Said di Batam Center. Katanya Ustaz, boleh enggak mempelajari ilmu psikologi Ustaz dengan alasan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, di mana menurut dia setelah mempelajari ilmu psikologis ini biar kita tahu tentang sifat-sifat manusia yang jelek dan yang baik agar kita bisa masuk dari sisi itu Ustaz. Bagaimana hukumnya? Belajar apa? Biar kita masuk mendekati manusia dari pendekatan psikologis. Ya, ilmu psikologi tidak termasuk ilmu yang dilarang. Yaitu mempelajari, bahkan ini ya, apa, bagi seorang pendidik ya, cara pendekatan pendidikan dengan mengetahui ya apa perkembangan anak, kondisi anak, dan mempelajari ini tidak termasuk apa, bukan ilmu yang terlarang. Walaupun mungkin dalam sungguhnya dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis itu juga ada, artinya pembelajaran yang berkaitan dengan hal ini. Ya contohnya ya, kita membedakan bagaimana menghadapi seorang pemimpin, menghadapi orang biasa dan sebagainya, kan itu berkaitan dengan psikologi ya. Jadi mempelajari hal itu untuk pendidikannya, bahkan seorang pendidik ya diantaranya harus ada pengetahuan kepada hal ini yang berkaitan dengan masalah apa, tarbiyah. Dan tentunya ini adalah berkait apa dengan penelitian dan pengalaman ya. Akan tetapi kita paham ya, jadi setiap penemuan ilmiah bobitnya itu diterima dengan dua syarat nih. Jadi penelitian ilmiah umpamanya bahwa cara mendidik seperti ini dengan penelitian umpamanya perkembangan anaknya. Bahwa setiap penelitian ilmiah itu diterima dengan dua syarat. Pertama, ya tidak bertentangan apa yang dikatakannya itu dengan dalil syar'i, dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, ya dibenarkan secara penelitian ilmiahnya gitu. Itu saja Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian Ustaz, afan ya, masalah yang tadi, boleh enggak kalau gitu seorang itu jadi psikolog muslim gitu? Ya enggak apa-apa kalau dia meneliti, dan psikolog muslim meneliti tentang perkembangan dan sebagainya, jadi masalah enggak ada. Nah, tapi dengan syarat tadi dobit tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i seperti itu ya, Ustaz. Penelitiannya itunya bisa dibenarkan ya dengan dalil syar'i. Kemudian apa tadi, dengan penelitian ilmiahnya itu biasa dibenarkan, karena penelitian ilmiah terkadang kan berubah-ubah satu masa dengan masa yang lain. Oh iya, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan kedua Ustaz dari Faisal Ilyas Ibrahim dari Lobam. Assalamualaikum Ustaz. Adakah beda pendapat para ulama masalah boleh tidaknya kita belajar bahasa Arab dari orang ahli bid'ah? Syukran Ustaz. Itu pertanyaan beliau Ustaz. Ya, pada intinya ya bahwa para ulama telah menjelaskan. Jadi para ulama telah menjelaskan kaidah umum pertama. Al-isnadu minad-din. Inna hadzal ilma dinun panduru amman ta'khudu dinakum. Ya, bahwa para ulama telah menjelaskan seperti Ibnu Mubarak, kemudian Muhammad Ibnu Sirin dan yang lainnya, dan bahkan ini adalah ijma'nya. Al-isnadu minad-din. Sanad artinya di sini adalah orang yang meriwayatkan ilmu kepada kita adalah merupakan bagian dari agama. Dan para ulama mengatakan fa panduru amman ta'khudu dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agamanya. Muhammad Ibn Sirin mengatakan kanan nasu la yas'aluna 'anil rijal. Dulu para sahabat tidak bertanya tentang rijal, lianna sahabat taquluhum udud. Karena sahabat semuanya adil, mereka berada di atas hak. Falamma waqa'atil fitan, maka tatkala terjadi fitnah, maka kami mengatakan apabila ada orang menyampaikan tentang agama, samulana rijalakum. Maka kami mengatakan, perlihatkanlah, sebutkan kepada kami rijal-rijal kalian. Apabila dia dari ahli sunnah, maka kami mengambilnya. Dan apabila bukan dari ahli sunnah, maka kami menolak. Nah, ini adalah berkaitan dengan riwayatul hadis, yaitu tentang periwayatan apa? Periwayatan hadis. Jadi tentang periwayatan apa? Periwayatan hadis. Dan otomatis ini juga berkaitan dengan periwayatan ilmu. Jadi berkaitan dengan periwayatan apa? Ilmu, ya. Maka ini kaidah umumnya. Kaidah apa? Kaidah umumnya. Kemudian peringatan yang kedua, bahwa ahli lugah apabila manhajnya tidak benar, apabila akidahnya tidak benar, maka terkadang mereka pun ya tergelincir dalam lugahnya, dalam bahasanya. Ya, seperti umpamanya orang-orang ahli lugah kan itu dari kalangan Asy'ariyah yang menafikan ru'yatullah, bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Ta'ala nanti yaumul kiamah. Maka itu berdalil dengan kalimat lan taroni. Padahal lan di dalam bahasa Arab laisa lit'abid. Laisa lit'abid. Nah, kita lihat juga bahwa orang-orang Mu'tazilah golimnya adalah lugawi. Kebanyakan mereka adalah ahlu lugah. Tetapi kenapa ia tidak mampu membaca surat ataupun ayat yang berbunyi bismillah, di mana ia mengatakan ba-nya di sana adalah lisababiyah, padahal yang benar adalah lil isti'anah, ba-nya adalah lil isti'anah. Kemudian juga ahli lugah juga, kenapa mereka mentakwil kalimat istiwa, istawa menjadi istaula, padahal ahli lugah juga sepakat makna istiwa adalah ala wartafa'a. Dan belum ada yang mengatakan istawa bimana istaula. Jadi terkadang bahwa ahli lugah apabila manhajnya tidak benar, keliru, dan akidahnya telah keliru, maka terkadang demi untuk menolong dan mempertahankan mazhab mereka, maka mereka pun tergelincir dari memahami apa? Lugahnya. Dan dalam masalah lugahnya dan seterusnya. Tetapi tambih yang ketiga, ya, poin yang ketiga, ya. Apakah secara mutlak kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahlu bid'ah? Maka dikatakan, apabila orang itu tidak menyeru kepada bid'ahnya, ya. Apabila orang itu adalah tidak menyeru kepada bid'ah, dan dia memiliki keilmuan yang secara umum adalah tidak begitu banyak mempengaruhi kepada masalah akidah dan manhaj, dan kita memiliki kemampuan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan dari segi man, dan diantara kita umpamanya di sekitar kita tidak ada yang memiliki ahlu lugah seperti itu, seperti yang dimiliki oleh ahlu bid'ah tersebut, maka tidak mengapa kita belajar terhadap ahlu bid'ah, belajar bahasa kepada ahlu bid'ah. Hanya saja tetap bahwa para ulama telah mengatakan ahlu bid'ah adalah bagaikan seekor, yaitu seekor binatang kecil yang bisa berbisa. Allah Alam. Jazakumullah khair Ustaz atas pertanyaannya, atas jawaban tadi. Kemudian saat ada ini pertanyaan dari Ummu Syahla Sikupang. Bismillah, afwan saat, apa kita boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran tanpa kita memintanya, apalagi menentukan tarif? Syukran Ustaz. Bahkan ada hadis, ya, upah yang paling hak diambil adalah upah karena mengajarkan Quran. Allah Alam. Tidak mengapa insya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan begini Ustaz. Tapi wajib ya kita tetap untuk menjaga keikhlasan kita, dan tujuan yang pertama bahwasanya kita mengajarkan Quran adalah bukan karena untuk tujuan apa? Dunia, Allah Alam. Ada pertanyaan dari Batam Center juga Ustaz. Kenapa masih ada Ustaz? Katanya kenapa masih ada yang banyak korupsi dan maksiat lain, padahal terkadang kita lihat mereka itu adalah orang yang sholat juga. Itu bagaimana jawabannya Ustaz? Jazakumullah khair. Bahas ya kemarin udah di pertanyaan-pertanyaannya, seharusnya jangan diulang-ulang gitu. Jadi minggu kemarin itu juga gitu. Oh iya, Masih ada sih pertanyaan yang lain, Ustaz, tentang ini, Ustaz, tentang banyaknya ini dari pertanyaan dari Abu Zahra dari Batam Center. Tentang ini, Ustaz, banyaknya karikatur-karikatur tentang karikatur Rasulullah yang dibuat oleh orang-orang kufar. Bagaimana seorang muslim mensikapi hal-hal seperti ini? Ya, telah kita juga jelaskan tentang hal-hal seperti ini, bahwa apa, kaum muslimin adalah harus introspeksi ke dalam. Sebab kalau berkaitan dengan hukum, ya, bahwa apabila didapatkan orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ukubahnya adalah dibunuh. Ya. Dan ini yang melakukannya adalah Amirul Mukminin, yang melakukannya adalah pemimpin kaum muslimin. Nah. Dan kewajiban kita hari ini, dan yang wajib ditempuh oleh kaum muslimin hari ini, pertama, bahwa kaum muslimin adalah harus kembali kepada agama, dan kaum muslimin harus merasa bangga dengan mengamalkan dinul Islam, mengamalkan syariat Islam. Sebab terkadang kehinaan dan kekuasaan orang kafir masuk kepada kaum muslimin disebabkan jauhnya kaum muslimin dari ilmu, dan disebabkan jauhnya kaum muslimin dari amal soleh. Sebab apabila kaum muslimin telah melandasi kehidupannya dengan ilmu, dengan tauhid dan keimanan dan takwa dan amal soleh, maka akan menjadi kaum yang ditakuti oleh manusia di muka bumi ini. Jadi kaum yang akan ditakuti oleh manusia di muka bumi ini. Dan wajib atas kaum muslimin untuk mengingkarinya. Dan kaum muslimin harus menunjukkan tentang jati diri keimanannya, keislamannya di tengah-tengah umat ini, sehingga umat ini adalah menjadi umat pilihan, sehingga umat ini adalah menjadi umat yang ditakuti oleh dunia dengan sebab ketakwaannya dan amal soleh. Dan ingatlah, wasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita bahwa ketinggian umat ini dan kemenangan umat ini tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah yang dimiliki oleh umat ini, tetapi kemenangan umat ini dan datangnya pertolongan Allah Ta'ala adalah berkaitan dengan kualitas umat ini, yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan keimanan dan amal soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, hampir saja kalian adalah bagikan makanan empuk yang dikerumuni oleh anjing-anjing lapar. Lalu seorang sahabat berkata, apakah hari itu kami sedikit? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian adalah banyak, sebagaikan buih yang berada di atas air bah, dan akan diangkat rasa takut dari musuh-musuh kalian, dan akan dilemparkan kepada hati kalian adalah penyakit wahan, yaitu takut kepada kematian dan condong kepada dunia. Maka ini adalah poin yang sangat penting, poin yang sangat besar yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khair, Ustaz. Kemudian ada ini, Ustaz, pertanyaan dari Abu Hafizah. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya satu rumah dengan ahlul bid'ah? Dia tidak sholat Jumat dan sholat wajib, Ustaz, sementara dia adalah mertua saya, kata beliau, Ustaz. Ya. Bisa paham, Ustaz? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertetangga dengan orang kafir di negara Islam, bertetangga dengan ahlu bid'ah, ataupun bertetangga dengan ahlu maksiat, maka apabila kita itu mampu menegakkan keimanan, keislaman kita, dan mampu menegakkan ketakwaan kita dan mentohirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka asalnya adalah boleh. Jadi maka asalnya adalah boleh. Dan apabila kita mampu mentohirkannya dan menampakkannya, kebaikan ini, bahkan kita mampu sedikit demi sedikit untuk merubah dengan orang-orang yang di sekitar kita, mendakwahi orang-orang yang di sekitar kita dengan kebaikan ini, maka afdol kita itu adalah berada di sekitar mereka. Dan ini adalah berkaitan dengan negara Islam. Maka tidak mengapa kita berada di sekitar mereka, berdekatan dengan mereka, dengan satu tujuan yang besar, menegakkan kebaikan dan memperkecil keburukan-keburukan di tengah umat ini. Tetapi apabila kita tidak mampu menegakkan keimanan, ketakwaan, sunnah dan kebaikan di antara mereka, disebabkan kita merasa takut, merasa lemah dengan keadaan mereka, dengan lingkungan mereka, maka seorang mukmin dituntut untuk berpindah kepada satu tempat yang dia bisa menegakkan keimanan, ketakwaan dan sunnah. Setiap mukmin akan mengetahui jati dirinya, akan mengetahui tentang jati dirinya. Jadi akan mengetahui tentang jati diri. Ini adalah kaidah secara umum tentang bagaimana kita bergaul. Tetapi kita mengetahui, manakala kita berdekatan dengan ahlul khair, berkumpul dengan ahlul khair, itu adalah lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW telah menyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang adalah ditetapkan dengan agama temannya, atau tergantung dengan agama temannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, perumpamaan duduk dengan orang yang baik adalah seperti berdekatan dengan penjual minyak, dan perumpamaan berdekatan dengan yang buruk adalah seperti berdekatan dengan tukang pandai. Di mana di sini kebaikan akan mempengaruhi kebaikan dan kejelekan akan mempengaruhi kejelekan, akan menyeret kepada kejelekan. Dan sebagai penutup dalam pertemuan hari ini, kita lihat kepada kisah orang yang telah membunuh 100 orang. Kenapa? Ketika datang kepada orang alim, maka si orang alim memberikan nasihat, kalau kamu ingin bertaubat, jangan pindah ke negerimu, jangan pindah ke kampungmu, sebab kampung kamu adalah kampung yang jelek. Sebab kampung kamu adalah kampung yang jelek. Maka berpindahlah ke negeri sana, ada orang-orang yang beribadah. Maka dia berangkat dan mati tengah perjalanan. Lalu dalam kisah itu, karena ia berada dalam tanah yang baik, maka diambil sama malaikat rahmat. Maka lihat di sini bahwa tetangga yang baik menyebabkan kebaikan. Demikian juga kenapa Allah Ta'ala memuji anjing dan menyebutkan dan mengkisahkan tentang seekor anjing. Kenapa? Dalam kisah Ashabul Kahfi, disebabkan 8 pemuda itu ataupun anjing itu menemani dan menjaga 8 pemuda yang beriman. 8 pemuda yang beriman. Dan perkara yang sangat penting juga, kalau tadi dikatakan bahwa tentunya seorang mukmin ya di dalam berumah tangga selayaknya tidak tinggal pada rumah bapaknya dan tidak tinggal pada rumah mertuanya. Sebab tentunya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini terkadang akan menghalangi kesempurnaan dalam mendidik istri dan kesempurnaan dalam mendidik anak-anak. Tetapi bukan berarti haram, terlarang. Tetapi banyak hal terkadang di rumah tersebut mungkin ada kakak ipar, ada yang lainnya yang bukan mahram. Kemudian begini dan begitu, maka selayaknya seorang mukmin memiliki keinginan dan juga memiliki kesepakatan untuk mencari rezeki agar bisa menempatkan istri pada rumah tersendiri dan memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang sempurna dan memberikan nafkah kepada anak dan keturunan dengan cara yang baik, maka ini adalah perkara yang dianjurkan bagi setiap mukmin. Wallahu ta'ala. Sampai di sini bahasan kita pagi apa sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi ikhwatal iman rahimakumullah, kajian kita bersama Ustaz Abu Qatadah hafizahullah wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.